Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Khawati billahi azzaakumullah. Kita memasuki perkara yang ke-93. Al-mas'alah ats-tsalitsah wa tis'un. Dari perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya'ni at-ta'assub al-manqut, fanatik buta yang tercela. Qala al-mu'allif rahimahullah anna ta'assub al-insan li ta'ifatihi 'ala al-haqq wal batil amrun la budda minhu 'indahum fa dzakara Allahu fihi ma dzakar. Bahwasannya fanatik buta seseorang terhadap golongannya, apakah berada di atas kebenaran ataukah kebatilan, itu perkara yang tidak bisa tidak. Di sisi mereka, di sisi ahlul jahiliyah, harus fanatik tersebut. Dan Allah telah menyebutkan banyak ayat terkait dengan perkara tersebut. Berkata Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan daripada kalimat ini, at-ta'assubul madmum huwa al-istimrar 'alal batil ma'al ilmi dibutlani. Fanatik yang tercela itu adalah berketerusan di atas kebatilan setelah mengetahui bahwa perkara tersebut batil. Karena pengkultusan terhadap seseorang atau terhadap golongan. Takaburun wa inadan wa nusratan li syakhs aw lil qabilah ala haqqin aw batilin. Karena sombong dan karena pembangkangan serta pembelaan terhadap seseorang atau terhadap golongan tertentu, kabilah tertentu. Dia tidak peduli apakah di atas kebenaran ataukah di atas kebatilan. Wa hadha min umuril jahiliyah, dan ini termasuk daripada perkara-perkara jahiliyah. Wa yaqulu sya'iruhum, berkata salah seorang penyair mereka, penyair jahiliyah, yakni Durayd ibn Simmah. Durayd ibn Simmah mengatakan dalam abyad yang cukup panjang, ini penggalannya saja. Wa ma ana illa min ghaziyata in khawat, khawaitu wa in tarsudu ghaziyatu arsudi. Wa ma ana illa min ghaziyata in khawat, khawaitu wa in tarsudu ghaziyatu arsudi. Ini penggalan daripada ucapan Durayd ibn Simmah. Durayd mengatakan pada bait sebelumnya, amartuhum amri bimun arajil liwa falam yastabinu rusda illa duhal ghadi falamma asauni kuntu minhum qad ara hiwayatuhum hiwayatahum wa annani ghairu muhtadi wa ma ana illa min ghaziyata in ghawat ghawaitu wa in tarsud ghaziyatu arsudi. Amartuhum amri, aku perintahkan mereka dengan perkaraku. Bimun arojil liwa, di kacauan liwa. Bimun aroj di sini adalah peperangan, maksudnya kekacauan pada suatu tempat yang bernama liwa. Wal falam yastabinu arusda illa duhal ghadi, maka tidaklah tampak bagi mereka kebenaran dari usulanku tersebut kecuali duha di waktu esoknya. Artinya di waktu yang sudah terlambat. Falam ma'asuni, maka di saat mereka tidak mengikuti saranku, kuntu minhum, aku tetap berada di tengah-tengah mereka. Waqad ara, padahal aku sudah tahu hiwayatahum, sesatnya mereka, salahnya mereka. Wa annani ghairu muhtadi, dan bahwa diriku tidaklah berada dalam petunjuk. Mau bagaimana lagi bahasanya begitu. Wa ma ana illa min waziyata in huwa. Aku ini hanyalah personil dari satu pasukan. Kalau pasukan tersebut sesat, wa itu aku pun ikut sesat. Wa in tarsud waziyatu arsudi. Kalau pasukan mendapatkan bimbingan, aku pun akan mendapatkan bimbingan pula. Itu menjadi moto slogan bagi orang-orang jahiliyah. Jadi kisahnya Abdullah ibn Simah al-Jasmi dari Bani Hawazin, saudara daripada Durayd ibn Simah yang menulis atau yang melantunkan bait syair tersebut. Memang bait syair itu diarahkan atau ditujukan kepada saudaranya Abdullah ibn Simah yang terbunuh dalam Liwa, yakni dalam peperangan Liwa, di mana Abdullah ibn Simah ini mengumpulkan kaumnya untuk menyerang Bani Ghatafan. Dan dalam penyerangan tersebut mereka mendapatkan rampasan yang sangat banyak sekali berupa harta benda, termasuk unta-unta yang jumlahnya sangat banyak. Dan Durayd ibn Simah ikut di situ. Kemudian setelah melakukan penyerangan tersebut, Abdullah ibn Simah memutuskan untuk singgah bermalam di satu tempat yang bernama Liwa, yang itu masih wilayah dari Bani Ghatafan, wilayah dari musuh yang baru saja dikalahkan. Abdullah ibn Simah di situ, dia membuat tenda dengan pasukannya, menyembelih unta, memberikan makan kepada kaumnya yang ikut dalam barisannya. Sedangkan Abdul Al-Tayyib Durayd saudaranya mengusulkan, Durayd mengatakan, in bakita adrakana al-qaum fa'ajjil al-masir. Kalau kita tinggal di sini, kita akan terkejar oleh musuh. Segeralah melakukan perjalanan, ini bukan tempat yang tepat. Ini masih daerah wilayah kekuasaan mereka, Bani Ghatafan. Akan tetapi siapa tadi, Abdullah saudaranya, tetap menolak. Sehingga pasukan dari Ghatafan dengan seluruh kekuatan dan dibantu oleh beberapa kabilah lain menyusulnya dan mengejarnya. Di tempat yang bernama Liwa terjadi pertempuran besar di sana, dan Abdullah ibn Simah al-Jasmi dari Hawazin ini terbunuh. Kemudian Durayd sendiri luka parah dan bahkan dikira sudah mati juga. Hanya saja kemudian diketahui Durayd ini selamat setelah dibawa oleh yang tersisa, dibawa ke Bani Hawazin. Nah kemudian Dureb membuat syair yang cukup panjang, ini penggalannya 3 bait yang kita baca tadi. Amartuhum amri bimun arajul liwa falam yastabinu rusda illa duhal ghadi falam ma'asawni kuntu minhum waqattara riwayatahum wa annani ghairu muhtadi wa ma'ana illa min ghaziyata in ghawat ghawaitu wa in tarsud ghaziyatu arsudi. Ini seolah-olah menjadi moto, menjadi semboyan atau slogan. Intinya pokoknya benar atau salah, saya tetap membela daripada sukuku, bangsaku, golonganku, kelompokku, dan semisalnya. Itu adalah semboyan-semboyan jahiliyah. Dan itu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi mereka. Menjadi tolak ukur kepahlawanan, tolak ukur kejawaraan kalau bahasa sekarang, tolak ukur daripada kesatriaan, menunjukkan akan sikap gagah. Hanya saja kemudian perkara ini dilibas habis oleh Islam dan diperingatkan dari bahaya sikap demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la takunu imma'ah, janganlah kalian menjadi orang imma'ah. Kalau bahasa Amiyah sekarang namanya bintul jabal, kalau orang Arab bilang bintul jabal, imma'ah. Apa itu bintul jabal? Jadi kalau kita berada di tebing, kita berteriak begitu, nanti suara itu akan menggema, memantul. Suara kita tadi akan seperti ada yang menyerukan. Nah, tiruan ini namanya bintul jabal. Gema. Nah, ini jangan kalian ngikut. Pokoknya apa saja yang orang lakukan ikut-ikutan. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, la takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi imma'ah. Takuluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kalian katakan, ya, kalau orang-orang baik ya aku akan ikut baik, kalau orang-orang jelek ya aku ikut akan jelek. Walakin wabtinu anfusakum, akan tetapi kokohkan diri-diri kalian. In asanu antusinu wa in asau alla tadlimu. Di saat mereka orang-orang berbuat baik, kalian ikut berbuat baik. Dan di saat mereka berbuat jahat, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ini yang sepantasnya dilakukan. Bukan kemudian bersemboyan seperti ala jahiliyah tadi. Ibnu Mas'ud menyatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yatba'anna ahadukum dinahu rajulan in amana in amana aman wa in kafara kafar fa innahu la uswata fisar. Janganlah benar-benar salah seorang kalian menjadikan patokan dalam agamanya seseorang. Ngikut pokoknya sama fulan. Jangan. Sesuatu yang betul-betul diperangi di dalam Islam. Kalau si fulan ini beriman, ikut beriman. Artinya kalau si fulan ini baik, ikut baik. Ya, melakukan amal soleh, ikut amal soleh. Wa in kafara kafar, di saat si fulan ini ternyata melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, dia pun tidak peduli. Yang penting fulan. Fa innahu la uswata fisar, karena sungguhnya tidak ada uswah, tidak ada keteladanan dalam kejelekan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada Kamil ibn Ziyad An-Nakhai, ya Kamil, wahai Kamil, inna hadhil qulub aw'iyatun, wahai Kamil, hati-hati kita ini ibaratnya bejana. Fa khairuha aw'aha lil khair, maka sebaik-baik bejana tersebut adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Wan-nasu thalathah, dan orang itu ada tiga macam, ada tiga golongan. Fa'alimun rabbani, yang pertama adalah seorang alim, rabbani, orang alim yang mendidik umat di atas ilmu, di atas tarbiyah islamiyah sahihah, sedangkan dia sendiri terbimbing menjalankan ibadah, dia menjalankan ilmunya dan mengajarkan kepada yang lainnya. Alim rabbani, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa muta'allim ala sabili najatin, dan orang yang belajar agama, belajar di atas jalan keselamatan. Seseorang walaupun dia betul-betul nul putul terhadap masalah dunia, masih mending di saat dia faham terhadap agama. Tetapi di saat seseorang sudah menjadi profesor, doktor, sampai buta kepalanya, tapi masalah dunia tidak ada nilainya di Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama adalah alim rabbani muta'alim ala sadiri najah, yang kedua seorang ulama alim rabbani, dan yang kedua seorang pelajar mempelajari agamanya, mempelajari jalan-jalan keselamatan untuk meraih ridha Allah dan surganya. Dan yang ketiga, wa hamajun ru'aun atba' kulli na'iqin lam yastadhi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wafiq. Hamjun ru'a itu kalau diterjemahkan secara letterlek itu gelandangan maksudnya. Ya, secara letterlek. Tapi maksudnya di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki kekokohan prinsip, tidak memiliki manhaj yang jelas. Atba' kulli na'iq, pengikut dari setiap teriakan. Itu bintul jabal tadi. Ya. Gema, gaung, apa namanya, gema ya, gema. Kalau kita mengucapkan sesuatu, suara kita itu akan memantul, menggema. Lam yastadhi'u bi nuril ilmi, tidak mendapatkan sinar cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wafiq, dan tidak bersandar pada tiang yang kokoh. Ufin lihamili haqqin la basirata lahu. Ufin itu buraru boya, kalau orang awi boya sudah ufin. Boya bagi orang yang dia membawa al-haq, betul memang dia pembawa al-haq, tetapi la basirata lahu, tidak memiliki basirah terhadap al-haq tersebut. Dia berada di atas Islam. Dia inginnya juga mengajak orang lain kepada Islam, tapi dia tidak kenal apa itu Islam. Tidak belajar tentang Islam. Tidak tahu menahu tentang Al-Qur'an kecuali hanya lafal-lafalnya saja atau terjemahnya saja. Dia mau mendakwahkan bagaimana coba? Tidak tahu hadis-hadis Rasul bagaimana sarahnya, penjabarannya. Tidak mengerti tentang seluk-beluk ahkam di dalam Islam. Hamilu haqqin, ya, benar yang dia bawa adalah Islam. Dia ingin untuk mendakwahkan, tetapi dia sendiri tidak berada di atas basirah. Ya. La basirata lahu. Orang yang seperti ini keadaannya, yanqadhu syak fi qalbi, akan muncul dengan sangat mudah keraguan-keraguan di dalam hatinya. Di saat dia berjumpa dengan orang yang memiliki syubhat. Di awal ya arid, di saat dia menghadapi arid, rintangan yang pertama. Min syubhatin. Daripada syubhat. Kenapa? Karena dia tidak berbekal dengan ilmu. La yadri aina al-haq. Di saat muncul syubhat, dia tidak tahu ini kebenaran yang sebelah mana. Dengan sangat mudah sekali untuk tersambar dengan hal-hal tersebut. Anak-anak muda, mereka semangat di dalam agama. Masya Allah, luar biasa. Yang di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, yang menjadi target operasi mereka ini para hizbi. ya, anak-anak sekolah SMA, SMP, kemudian kuliah di bangku-bangku kuliah, ya, mereka telah membuat jerat-jerat dari ayat-ayat, bukan main ya, jerat-jeratnya itu merupakan ayat-ayat Al-Quran, ya, yang sudah dia pintal sedemikian rupa, dia buat jaring ayat-ayat tersebut, sudah dia susun sedemikian rupa untuk kemudian menjaring orang-orang yang bisa dia jaring kepada kelompoknya. Nah, para pemuda kita ini, mereka adalah orang-orang semangat di dalam agama, hanya tidak memiliki basiroh, sebatas semangat saja. Di saat dihadapkan, loh ini ayat, loh ini hadis, ya kan? Mau bilang apa tuh? Gak punya senjata untuk menghadapinya. Oh iya benar. Ditakut-takuti dengan ayat, ditakut-takuti dengan hadis, ya otomatis, ya, langsung amblas, terbawa oleh fitnah mereka, sehingga tidak mengherankan, ya, banyak sekali mereka kemudian memiliki halaqah-halaqah di berbagai macam kampus-kampus, menjaring satu demi satu orang-orang yang dia bisa dia pengaruhi. Nah, melihat fenomena ini, pihak yang lain melihat secara, ya, ini tidak proporsional ya, bahwasanya hal-hal tersebut negatif dan dipukul rata semua, dilarang untuk kemudian mengikuti kajian-kajian secara frontal, bahkan menghalangi daripada kajian-kajian Ahlussunnah, disebabkan karena kasus-kasus tersebut itu bukan solusi. Ya, seperti itu bukan solusi sama sekali. Karena pihak-pihak ini juga tidak tahu bagaimana cara untuk kemudian mentarbiyah. Kalaupun mereka punya ilmu, tidak punya waktu untuk mentarbiyah umat. Tetapi mereka menghalangi di saat umat tidak ditarbiyah. Seharusnya, ya, mendukung, ya kan? Memberikan dukungan-dukungan kepada pihak-pihak yang alhamdulillah dari kalangan Ahlussunnah, luat Ahlussunnah, yang memegang prinsip-prinsip Ahlussunnah yang sangat jelas, sangat tegas, yang itu akan bisa membentengi para pemuda umat dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, baik bentuknya adalah fundamentalis, radikalis, ataupun mutamayyi'in, orang-orang yang mereka melemahkan Islam. Wallahu musta'an. Di sini dilihat ya, di dalam ucapan Ali bin Abi Thalib ini kita bisa melihat bagaimana dalamnya pemahaman daripada Ali bin Abi Thalib, bahwa setiap dai ilallah hamilul haq labut ya antakuna indahu basirah, karena memang itu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, mengajak umat kepada jalan hidayah dengan basirah, sehingga subhat-subhat apapun bentuknya akan bisa dia babat, subhat-subhat tersebut ya, dia lumat dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Rasul, dengan bimbingan-bimbingan para ulama rabbani. In qala akhta'a wa in akhta'a lam yadri. Kalau dia berbicara omongannya salah, lah tidak punya ilmu. Salah pun dia tidak tahu kalau salah. Repot kan seperti itu. Mazhufun bila yadri haqiqatahu. Dia sudah terlanjur cinta dengan sesuatu yang dia tidak tahu tentang hakikatnya. Sudah terlanjur pokoknya itu sudah repot. Tidak mau tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman sama Salaful Ummah itu wajib untuk dipegang oleh setiap orang sebagai Muslim. Tapi yang dia pegang adalah ulang. Ini yang berbahaya. Fahuwa fitnatun liman iftutina bihi. Itu adalah fitnah bagi setiap yang terfitnah dengannya. Wa innal khaira kullahu man arafahu Allah dinah. Dan kebaikan semuanya itu adalah pada siapa saja yang Allah perkenalkan agamanya kepada dia. Artinya Allah ajari kebaikan. Ya, sehingga Rasulullah SAW menyatakan, man yuridu lebih khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah faqihkan, Allah fahamkan agamanya. Waqafa bil mar'i jahlan an la ya'rifa dina. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan jahil di saat dia tidak kenal agamanya. Nah ini persis seperti yang kita sampaikan tadi. Walaupun sudah jenderal ataupun sudah profesor, tetapi kalau tidak kenal agama maka dia jahil. Hakikat daripada alim ataupun al-ilm itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi wa ma'rifatud din Islam bil adillah. Itulah al-ilm. Bukan berarti ilmu selain itu dalam artian ilmu-ilmu dunia tidak ada manfaatnya, bukan. Jangan salah paham, ya. Ilmu-ilmu dunia itu penopang dan itu sarana. Sedangkan ilmu din itu adalah tujuan. Itulah yang harus dicari, itulah yang harus ada. Adapun selebihnya itu adalah pelengkapnya. Maka seseorang tidak akan kemudian dia menyimpang di saat tokoh agamanya, walaupun dia mengetahui seluk-beluk tentang masalah dunia. Apapun statusnya, ya, di saat dia faham agama, tidak akan membahayakan perkara-perkara dunia tersebut. Ya. Karena dia mengetahui hakikat masing-masingnya. Imam Ahmad menyatakan, la yuwatinanna al-mar'u nafsah 'ala annahu in kafara man fil ardi jami'an lam yakfur. Hendaknya seseorang mengkokohkan dirinya untuk menyatakan walaupun seluruh manusia di dunia itu kafir, dia tidak akan pernah kafir. Wala yakunanna ahadukum imma'ah. Jangan benar-benar salah seorang kalian menjadi imma'ah. Qila wa mal imma'ah? Ditanya, ya. Apa itu imma'ah? Qal alladhi yaqul ana ma'an nas. Imam Ahmad mengatakan imma'ah adalah orang yang mengatakan aku pokoknya bersama dengan orang. Ya, ikut hanyut terhadap keadaan, tidak punya prinsip dalam kehidupan. Innahu la uswata fi syarr, kata Imam Ahmad, tidak ada uswah, tidak ada teladan dalam kejelekan. Tidak boleh dicontoh siapapun dia. Kejelekan tetap dikatakan kejelekan. Kesesatan tetap dikatakan kesalahan. Kesesatan. Salah, salah. Benar, benar. Pada ayat yang lain, Imam Ahmad menjelaskan tentang imma'ah. Inna ma'ana ma'annas ini tadau itadaitu wa indallu dolaltu. Ini ucapan seseorang, aku ya pokoknya bersama dengan orang, aku bersama dengan fulan, ya, ataupun aku bersama dengan kelompok ini, ya. Apakah kelompok tersebut sifatnya ormas, organisasi massa, ataupun kelompok yang menisbatkan ke dalam keagamaan, kelompok-kelompok yang tertentu, ya, hizbi ataupun yang lain. Kalau sesat, ya aku ikut sesat. Kalau dapat petunjuk, aku juga ikut mendapatkan petunjuk. Ala laiwatinan ahadukum nafsah ala inkafaron nas ala yakfur. Hendaknya seseorang betul-betul mengkokohkan dirinya di saat orang lain kufur, untuk dia jangan sampai ikut-ikutan kufur. Hendaknya seseorang memiliki prinsip ini, senantiasa berpegang dengan nusus, dengan Alkitab wa Sunnah difahami salafil ummah. Itulah al-haq. Di saat kita mengenali al-haq, kita akan kenali orang-orangnya. Ini fulan, masya Allah. Kalau berbicara yang keluar adalah ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul, dan penjelasan-penjelasan para ulama. Ini al-haq, kan ketahuan. Ya. Tetapi kalau kemudian seseorang justru menjadikan fulan sebagai tolak ukur kebenaran, oh kalau tidak bersama fulan berarti salah. Nah ini berbahaya. Seorang penyair menyatakan, fasyhatayf samir wa kun fi umuri dunya mustahiran wa la takun mithla airin qida fan qada. Samir, sing-singkan lengan bajumu. Wakun fi umurid dunya mustahidan, dan jadilah kamu dalam perkara fi umurid din, dalam perkara-perkara agama mustahidan, bersungguh-sungguh. Wala takun mithla airin, jangan kamu seperti kafilah, rombongan kida yang kemudian diarahkan, ya, fan qada, kemudian tunduk dan ikut-ikutan. Kalau seseorang ikut dalam satu kafilah, satu rombongan, ya dia tidak tahu menahu kafilah tersebut kemana, karena yang tahu jalannya ya hanya ketua rombongannya. Mau dibawa kemana saja ya ikut dia, jangan. Dalam urusan dunia mungkin itu tidak bermadarat, dalam artian memang itu akan membawa kepada mungkin kemaslahatan-kemaslahatan dunia dia. Tetapi terkait dengan agama kita tidak boleh taklid dalam perkara-perkara agama. Taklid dengan ittiba berbeda ya. Memang taklid dalam artian seseorang mengikut kepada orang yang dia ketahui di atas sunnah, di atas prinsip-prinsip ahlu sunnah, di atas bimbingan para ulama. Ini bukan taklid, tapi ini ittiba. Ini disebut dengan ittiba. Adapun taklid itu pokoknya. Pokoknya. Pokoknya fulan. Ini yang disebut dengan taklid. Salah ataupun benar pokoknya fulan. Tapi kembali kepada penjelasan Syekh Saleh Fauzan. Fa anzalallahu fi dzalika ma anzal. Allah turunkan terkait dengan itu apa yang Allah turunkan dari berbagai macam dalil-dalil akan batilnya sikap ta'assub buta. Min qawlihi ta'ala di antaranya, wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah mendorong kalian kebencian kalian kepada satu kaum kemudian kalian berbuat tidak adil. Ai la yahmilukum bughdha qaumin 'ala alla ta'dilu fi haqqihim. Yani janganlah kebencian kalian kepada satu kaum kemudian menyebabkan kalian tidak berlaku adil terhadap mereka. Kita tetap harus berlaku adil kepada orang yang walaupun kita membencinya. Walau kanu a'da'akum, walaupun mereka adalah musuh-musuh kalian. Fal 'adlu matlubun ma'al asdiqa' wa ma'al a'da', karena keadilan, sikap adil itu tertuntut. Apakah berlaku diberlakukan pada teman-teman ataupun lawan-lawan kita. Ini pembahasan kemudian beralih kepada masalah keadilannya. Sebelumnya beliau bercerita tentang ta'assub. Karena ta'assub dengan keadilan ini timpang. Orang kalau sudah ta'assub dia tidak peduli dengan siapapun. Ya, apakah lawannya itu berada di atas kebenaran ataukah kesalahan, dia akan mengatakan salah, temannya itu salah. Apa temannya? Lawannya itu salah dan dia akan membela temannya apapun kondisinya. Dengan prinsip dan semboyan yang tadi telah disebutkan. Ma'ana illa min ghoziyata in qawat dan seterusnya. Allah menyatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba. Jika kalian berucap maka berucaplah adil. Walaupun terhadap kerabat kita, artinya walaupun kerabat kita yang salah, kalau memang salah katakan salah, adil. Ya, jangan ta'assub karena ini adalah keluarga, ya. Kemudian dimenangkan. Ini ta'assub yang seperti ini mamput. Fala tahmiluka quraba ala annaka tahif ma'a qaribik. Janganlah kekerabatan kamu menjadikan kamu lantas berbuat aniaya terhadap pihak lain bersama dengan kerabatmu tersebut. Jangan kamu kemudian berpihak. Di saat kamu memang memutuskan sebagai pemutus hukum, walaupun yang berperkara adalah saudaramu, ya keluargamu, orang dekatmu. Kalau memang salah, katakan salah. Fa'idha kana mufti'an tughayyir khata'ah. Kalau memang keluarga kita yang salah, kamu rubah kesalahan tersebut. Kamu luruskan. Wala tutabi'u 'alai baltansau, bukan kamu malah justru mengikuti dia, kemauannya apa? Tetapi hendaknya dinasihati. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Jika kalian berucap, maka berucaplah yang adil walaupun terhadap keluarga, kerabat. Surat Al-An'am ayat 152. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist. Surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawamina lillah, penegak-penegak Allah Subhanahu wa ta'ala, syuhada'a bil qist, saksi-saksi yang adil. Surat Al-Maidah ayat 8. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan, saksi-saksi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri. Yani walaupun di saat kamu yang salah, kamu katakan salah. Awil walidain, ataupun orang tua yang salah, katakan memang orang tua yang salah. Wal aqrabin, ataupun kerabat kita. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Kalaupun mungkin berkecukupan ataupun fakir, Allah lebih utama dengan keduanya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian ikuti hawa nafsu sehingga kalian tidak berbuat adil. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Di dalam surat An-Nisa ayat 135. Intinya juga sama semuanya dari apa yang disebutkan di sini, bahwasannya janganlah kemudian at-ta'assub membawa kita kepada perangai-perangai yang menyimpang. At-ta'assub membawa kepada kita meninggalkan sikap bijak dan keadilan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berlaku adil kepada siapapun. Para sahabat Rasul ridwanul alaihim ajmain, mereka di saat bersikap dan bertindak kepada orang-orang kafir ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani, mereka selalu bersikap adil. Dalam keadaan mereka mengatakan, kalian adalah orang-orang yang sungguh secara keyakinan kalian sangat kami benci, karena kalian menyimpang dan yakni bersikap yang sangat buruk terhadap agama kalian, terhadap Allah. Kalian katakan Allah demikian demikian demikian dengan sifat-sifat manusia, ya. Allah punya anak, ya. Allah memiliki kelemahan-kelemahan, tangan Allah terbelenggu dan sebagainya. Orang-orang Yahudi, Allah butuh istirahat di hari Sabtu. Akan tetapi Allah perintahkan kepada kami untuk berlaku adil kepada kalian. Kepada orang kafir sekalipun, kita harus berlaku adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, itu kaitannya dengan orang-orang Yahudi perintah. Dan berbuat adillah kalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Atau kepada orang-orang kafir secara umumnya, Allah tidak melarang kalian untuk melakukan ini, melakukan itu terhadap mereka, untuk berbuat baik kepada mereka, orang-orang yang memang kafir tapi tidak memerangi kalian, tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Berbuat adil karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai keadilan. Fal wajib alal insan al adil, maka yang wajib atas setiap orang adalah berlaku adil. Ma'a nafsi wa ma'a qaribi wa ma'a sadiqi wa ma'a adui, baik bersama dengan dirinya ataupun kerabatnya ataupun temannya ataupun musuhnya bahkan. La tamilu adawat ahadin an yadlima. Janganlah permusuhan seseorang terhadap orang lain kemudian mendoliminya. Au yajur alaihi atau berbuat jahat kepadanya. Hadza huwa sya'nul muslim. Ini prinsip seorang muslim seperti ini keadaannya. Dia tetap berlaku adil terlebih kepada sesamanya. Dan apabila khosoma fajar, itu adalah sifat munafikin ya. Wa idza khosoma fajar, apabila bermusuhan dia melakukan perbuatan fujur ya. Dia melakukan kedustaan-kedustaan, berbuat jelek ya, bermain jahat kepada lawannya. Wala yahmilu hubba ahadin an yahifa ma'a. Jangan pula kecintaan terhadap seseorang kemudian dia berpihak kepadanya dalam kezalimannya, jangan. Ali bin Abi Thalib mengatakan ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghyutaka yauman ma. Cintai orang yang kamu cintai itu sewajarnya saja. Bisa jadi orang yang kamu cintai itu nanti akan menjadi orang yang begitu paling kamu benci pada suatu hari nanti. Wa abid baghyutaka haunan ma asa an takuna habibaka yauman ma. Dan membenci seorang pun juga yang wajar-wajar saja. Bisa jadi suatu saat dia menjadi orang yang kamu cintai karena kebencian dan kecintaan itu semua disandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci karena Allah, kita cinta karena Allah. Orang kafir diwajibkan untuk kita benci walaupun tidak boleh kita berbuat aniaya kepadanya, ya kan? Tapi tidak boleh memang dicintai. Adapun orang muslim diperintahkan untuk kita cintai. Ada tetap yang namanya loyalitas, wala terhadap sama muslim karena keislaman dia. Walaupun dia mungkin dari sisi yang lain kita benci karena maksiatnya mungkin, karena kebidaahannya mungkin, tapi ada sisi dia adalah seorang muslim. Sedangkan terhadap orang kafir tidak boleh ada kecintaan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasuluhu. Tidak akan kamu jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membenci Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah. Kita bermuamalah, tetap bermuamalah adil, tetap harus adil, dan itu toleransi, tetap harus ada toleransi. Tetapi terkait dengan kecintaan, ini perkara yang lain, karena kecintaan itu ibadah. Al-mahabbah itu ada beberapa macam. Mahabbatullah itu wajib, mencintai Allah. Mahabbat fillah, mencintai karena Allah. Ya, ini mencintai yang lain karena Allah. Kemudian mahabbah ma'allah, ini kesyirikan. Cinta Allah dan cinta kepada selain Allah dalam artian ini sama seperti kecintaan kepada Allah, ini yang tidak boleh. Adapun mencintai sesuatu yang membenci Allah, nah ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana seseorang bisa mencintai sesuatu yang merupakan musuh daripada orang yang dia cintai, terlebih Allah Subhanahu wa taala yang maha dia cintai? Itu yang tidak boleh. Wa amal jahiliyah fa innahum yata'assabuna liqaumihim. Adapun ahli jahiliyah, mereka ta'assub, fanatik buta kepada kaumnya. Walau kana qaumuhum zalimin, walaupun kaumnya itu zalim. Fa amarna Allah jalla wa ala bi mukhalafatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyelisih mereka. Wa naqul al-haq walau ala anfusina, dan agar kita mengucapkan kebenaran walaupun kebenaran tersebut ya merugikan kita. Wa la aqribina, walaupun merugikan dalam artian kebenaran tersebut ternyata ya akan menyalahkan kita, menyalahkan daripada kerabat kita. Wa ala asdiqaina, ataupun kepada rekan-rekan kita. Wa ala adaina, atau kepada musuh kita. Kalau memang kebenaran berpihak kepada musuh kita, ya kita katakan bahwa kita yang salah. Wa qala sallallahu unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolong bantu saudaramu, apakah saudaramu tersebut dalam keadaan zalim ataupun mazlum. Ini kalimat ini syiar jahiliyah pada waktunya, tetapi kemudian dibawa kepada makna yang hak oleh Rasulullah SAW. Sehingga hal ini ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, nansuru idza kana madzluman. Kita tolong kalau dia terzalimi. Fa kaifa nansuru idza kana dzaliman? Lantas bagaimana kalau kita menolongnya padahal dia zalim? Ya kan? Kalau prinsip yang ada pada masa jahiliyah, wa ma ana illa min ghaziyata in ghawat. Ghawaitu wa in tarsud ghaziyatu arsudi. Itu kalau orang jahiliyah memaknakan daripada kalimat ini seperti itu. Pokoknya selama golonganku aku akan bela. Benar apa salah tidak peduli. Itu kalau orang jahiliyah. Nah ini kok disampaikan oleh Rasul dengan kayak seperti itu. Seolah-olah ini prinsip jahiliyah apa ada seperti ini di dalam Islam. Ditanyakan oleh para sahabat. Maka beliau menyatakan, kal tamna'uhu 'anil zulm. Kamu cegah dia dari kezalimannya. Itu cara menolongnya. Fadzalika nasuh. Itu cara menolongnya. Ya. Bukan kemudian ikut-ikutan berbuat zalim, itu justru membinasakan dia. Fa nasru antamna'u minadz-zulm. Ya, ini menolongnya dengan cara engkau menahan dia dari kezalimannya. Walaisa nasruhu antusa'idahu 'alaz-zulm. Bukan menolongnya di saat kemudian kamu bantu dia dalam kezalimannya. Fa dzafudlan lahu, ini justru membinasakan dia. Menelantarkan dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.